بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد الحمد لله pada kesempatan malam hari ini kita bisa bermajlis kembali dalam rangka mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Itu perkara yang sangat muhim, sangat penting bagi seorang muslim untuk dia mengetahui, dan bahkan ini menjadi dasar pondasi dari keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah mengenal Allah Azza wa Jal. Kita memahami perkara tauhid, baik itu tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, atau tauhid asma wa sifat. Pada kesempatan ini kita masuk ke bab yang ke-39 dari kitab Fathul Majid, syarah kitab Tauhid. Beliau menyebutkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah, bab man jahada syai'an minal asma was sifat, bab tentang man jahada syai'an, orang yang menolak sesuatu dari nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Jadi bab ini menerangkan tentang orang yang menolak atau menentang sesuatu dari nama-nama dan sifat-sifat Allah. Kita mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu memiliki nama dan sifat. Dan nama Allah Subhanahu wa taala sangatlah banyak. Demikian juga sifatnya. Dan sifatnya lebih banyak lagi dibandingkan dengan nama Allah. Karena setiap nama itu pasti mengandung sifat. Sifat. Dan tidak semua sifat itu dinamai Allah Subhanahu wa taala dengannya. Nama dan sifat Allah dalam keyakinan ahli sunnah wal jamaah adalah tauqifiyah. Tauqifiyah mutawakifah minal kitab was sunnah. Tauqifiyah itu artinya berdasarkan dengan dalil dari Al-Quran ataupun sunnah Rasulullah. Kita tidak boleh memberi nama bagi Allah atau memberi sifat bagi Allah yang itu tidak disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran dan juga tidak disebutkan oleh Rasulullah SAW. Karena sebagian muslimin yang tidak memahami ini terkadang memberi nama bagi Allah dan itu bukanlah nama Allah atau mensifati Allah dengan sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala tidak mensifati dirinya dengan sifat tersebut. Ada yang menolak, ada yang menerima tetapi mentakwil, menafsirkan sendiri, merubah dari hakikatnya. Adapun ahli sunnah wal jamaah, i'tiqad mereka adalah asma wa sifat seperti disebutkan dalam kaidah asma wa sifat, yaitu menetapkan isbat ma asbatallahu li nafsihi atau ma asbata rasuluhu di sunnati, menetapkan apa yang Allah tetapkan pada dirinya di dalam Al-Quran atau apa yang ditetapkan oleh Rasulullah dalam sunnah. Min ghairi tahrifin wala ta'tsilin wala tamtsil wala takyif, tanpa merubah-rubah nama-nama Allah, tanpa mentakwil, menafsirkan lain dari hakikatnya, juga tidak menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk, dan tidak mempertanyakan bagaimananya, bagaimana sifat Allah Subhanahu wa taala itu, bagaimana pendengarannya Allah, bagaimana wajahnya Allah. Maka enggak boleh, karena Allah menetapkan bahwasanya Allah memiliki sifat wajah, punya wajah. Allah punya tangan, Allah punya betis, seperti diterangkan oleh Rasulullah SAW. Kita mengimani, tetapi tidak boleh kita mempertanyakan bagaimana wajahnya Allah itu. Apakah punya mata atau punya alis, punya hidung, punya mulut? Kayaknya enggak boleh, perkara dilarang. Bagaimana tangannya Allah itu? Berarti Allah itu punya jari-jari sebagaimana tangan. Allah punya kuku, ada ibu jarinya. Maka ini perkara yang dilarang. Maka dalam bab ini Asy-Syaikh rahimahullah taala menyebutkan mengenai perkara penting. Banyak di antara mereka menyangka dirinya muslim, tapi mereka menolak, menentang nama-nama dan sifat-sifat Allah, tidak menerima. Setelah kita sebutkan tadi bahwasanya nama Allah itu banyak dalam kaidah sunnah, bahwasanya asma'ullah ta'ala laisat mahsurah bi adadin muayyan, nama Allah itu tidaklah terbatas pada bilangan tertentu. Bukan 99 saja. Karena yang kita ketahui dari dulu kita mendapatkan dalam pelajaran-pelajaran di sekolah, bahwasanya nama Allah itu ada 99 nama. Dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna lillahi 99 isman, man ahsaha dakhalal jannah. Hadisnya sahih. Sesungguhnya bagi Allah itu ada 99 nama. Sehingga dalam Al-Quran itu disebutkan. Di sampulnya itu. Sampulnya disebutkan semua nama-nama. 99. Bahkan dilagu-lagukan. Khaliqul, bari'ul, musawwir, lahul suka semua. Dan mereka meyakini itulah nama-nama Allah. Ayat 99. Berdasarkan dalil innalillahi 99 asman. Sungguhnya bagi Allah ada 99 nama. Man ahsaha dakhal jannah. Barang siapa yang dia menghafalnya, maka dakhal al-jannah, dia akan masuk al-jannah. Menghafal bukan sekedar menghafal, tetapi memahami dari makna-makna nama tersebut. Namun diterangkan oleh ulama, di antaranya Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, ini tidak menunjukkan pembatasan nama. Sama seperti engkau mengatakan aku punya uang 100.000 yang aku akan sumbangkan ke masjid. Apakah berarti hanya punya uang 100? Di dompet saya ada uang 100.000 yang akan saya sumbangkan. Apa berarti di dompetmu hanya cuma 100.000? Tidak, karena isinya banyak, 1 juta. Nah, demikian pula dengan ini. Karena ada dalil yang lain yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam doa beliau. Rasulullah mengatakan as'aluka bi kulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak. Aku meminta kepadamu ya Allah bi kulli ismin, dengan setiap nama huwa lak yang kau miliki. Sammaita bihi nafsak, engkau namai dirimu dengannya, nama itu. Aw anzaltahu fi kitabik, atau engkau turunkan nama itu di dalam kitabmu. Aw anzaltahu fi kitabik aw alamtahu ahadan min khalqik, atau yang engkau ajarkan ahadan pada seorang dari makhlukmu. Aw ista'tharta bihi fi ilmi ghaibi 'indak, atau yang engkau simpan nama itu di sisi ilmu ghaibmu yang Allah tidak ajarkan, Allah tidak menyampaikan kepada seorang pun yang ada di sisi Allah. Berarti menunjukkan ada nama, ada sifat yang Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengkhabarkan kepada kita. Maka dari sehari ini dijadikan dalil bahwasanya nama Allah itu tidak terbatas pada bilangan tertentu, tidak hanya 99 namanya. Bahkan sebagian ulama mencoba mencari nama-nama Allah dari hadis-hadis dan Al-Quran, itu ada yang sampai menyebutkan lebih 100, 104 sifat-sifat atau nama. Ini tergantung dari kemampuan dan kedalaman ilmu seorang ulama dalam meneliti nas, sehingga mereka pun berbeda di dalam menetapkan nama. Baban jahada, jahada disebutkan oleh Ibnu Qutaibah, jahada itu artinya menolak. Qala Ibnu Qutaibah dalam kitab beliau Tafsir Gharib Al-Quran, Al-jahdu inkar, inkaru bilisanika ma tastaqinuhu nafsuk, iku engkau mengingkari dalam lisanmu apa yang kau yakini dalam dirimu. Ini namanya juhud. Ada orang menolak karena enggak tahu, sehingga tidak ada menerima karena enggak tahu. Ada orang yang sudah dia mengetahui itu al-haq, itu kebenaran, namun dia menolak. Ini namanya juhud, lebih tinggi tingkatannya, penolakannya, menolak yang diiringi dengan ilmu. Sudah tahu seperti ini, sudah tahu jenggot itu wajib, sunnah Rasulullah dan wajib, tapi dia tidak menerima. Hijab bagi wanita misalnya wajib, seorang muslimah berhijab dan tahu dari dalilnya dari Quran dan sunnah, tapi dia menolak, tidak mau dia. Nah, ini juhud. Juhud huwa takdzib. Juhud itu adalah mendustakan. Ilana juhud yakun ba'dal ma'rifatil haq. Nah, ini. Hanya saja namanya juhud itu menolak, mendustakan itu setelah seseorang itu mengetahui al-haq. Bagaimana disebutkan oleh Ibnu Qayyim, juhud itu takdzib, mendustakan. Illana juhud ba'da ma'rifatil haq. Hanya saja juhud itu namanya juhud ba'da setelah seorang mengetahui al-haq. Allah Subhanahu wa taala menyatakan wajahadu biha wastaqanatha anfusuhum dulman wa uluwa, tentang Fir'aun dan kaumnya. Wajahadu biha, mereka jahadu, menolak ayat-ayat Allah. Wastaqanatha anfusuhum dulman wa uluwa, dalam keadaan mereka meyakini dalam hati, meyakini dalam hati tapi lisannya mendustakan karena kezaliman dan kesombongan. Karena kezaliman dan kesombongan tidak mau menerima hak, didustakan dengan lisannya tapi hatinya mengakui. Maka ini juhud. Dan disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala tentang al-jahdu, al-jahdu ingkar, mengingkari, wal-ingkaru nau'an, dan pengingkaran itu ada dua. Al-jahdu maknanya al-ingkar, takdzib, mengingkari dan mendustakan. Walingkar dan mengingkari itu ada dua. Mengingkari nama-nama Allah, mengingkari sesuatu dari nama Allah dan sifatnya, itu ada dua bentuknya. Yang pertama beliau sebutkan ingkaru takdzib, ingkar dengan mendustakan, mengingkari dan mendustakan nama dan sifat. Seperti misalnya disebutkan dalam hadis tentang sifat Allah Subhanahu wa taala itu turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir dan setiap malam. Bagaimana ini? Masa Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam? Berarti Allah turun terus nanti. Karena kalau mau dihitung Pasti setiap waktu itu di seluruh dunia ini ada sepertiga malam terakhir. Di sini malam sepertiga malam, nanti satu jam kemudian di tempat lain. Tidak mungkin. Tidak masuk akal ini. Ditolak. Wahada kufrun bila syak. Dan ini adalah kufur. Kekafiran tanpa diragukan. Kalau seseorang itu, kata beliau, mengingkari satu dari nama-nama Allah atau satu sifat dari sifat-sifat Allah yang itu sabit, sabitah, yang itu sahih datang dalam kitab dan sunnah. Misalnya yaqul laisa lillahi yadun أو أن الله لم يستوي على عرشه أو ليس له عين فهو كافر في إجماع المسلمين. Seperti dia mengatakan Allah itu enggak punya tangan, Allah itu tidak istiwa di atas arsh, Allah itu tidak punya mata, padahal Al-Quran menyebutkan yadullah fawqa aydihim. Allah punya mata. Tajri bi ayunina. Fa huwa kafir bi ijma'il muslimin. Maka adalah kafir dengan kesepakatan kaum muslimin. Kesepakatan na'immah. Kaum muslimin, para ulama. Kenapa? Lianna takdzib. Lianna takdzib khabarillahi ta'ala wa rasulihi kufrun mukhrajun anil millah bil ijma'. Karena ini mendustakan khabar dari Allah dan Rasulnya itu adalah kekufuran, keluar dari millah bil ijma'. Yang kedua, tsani, ingkar ta'wil. Ingkar ta'wil, mengingkari, tidak menerima nama atau sifat tetapi dengan mentakwil ke makna yang lain. La yunkiruha walakin yatawwaluha ila makna yukhalifu zahiraha. Dia tidak mengingkarinya, dia tidak menolaknya, tetapi mentakwil kepada makna yang menyisihi zahirnya nama dan sifat itu. Dan ini kebanyakannya Asy'ariyah. Ya. Al-Asy'ariyah, Asy'ariyah yang hanya menetapkan sifat 7 sifat bagi Allah, dibatasi sifatnya Allah hanya 7, qidam, baqa, apalagi ilm, samir, basir, atau maturidiyah menetapkan sifat 20 sifat wajib bagi Allah hanya 20, mana yang lain? Ini mentakwil. Dia tidak menolak, tapi ditakwil masuk dalam sifat yang 7 tadi. Wa hadza nau'an. Dan ini ada 2 macam, kata beliau, kata Syekh Al-Utsaimin. Mentakwil, merubah maknanya. Mentakwil nama dan sifat itu. Dia tidak mengingkari. Seperti al-ghadab, Allah memiliki sifat marah, Allah memiliki sifat hub, cinta. Dia tidak menetapkan sifat al-ghadab, Allah tidak memiliki sifat marah, padahal ghadiballahu alaihim dalam Al-Quran, Allah marah kepada mereka lalu tolak. Allah tidak memiliki sifat ghadab. Lalu gimana? Ditakwil. Maknanya al-ghadab iradatul intiqam, keinginan untuk menyiksa, mengazab. Maka dimasukkanlah sifat ghadab kepada sifat al-iradah. Al-iradah. Seperti sifat hub. Allah memiliki cinta, sifat mencintai. Ini banyak dalam Al-Qur'an. Allah yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Tapi mereka menolak. Allah tidak memiliki sifat hub cinta. Lu ada dalam Al-Qur'an banyak ayat-ayat. Bagaimana? Mereka pun mentakwil. Dimasukkan ke mana? Ke sifat yang dia tetapkan, 7. Apa di antaranya ada irada? Maka sifatul hub dimasukkan kepada sifat irada, yaitu iradatus tawab. Kehendak Allah untuk memberikan pahala. Nah, itu hub. Dia tidak menolak secara tegas, tetapi mentakwil dan memasukkan sifat itu kepada sifat yang lain. Ini ingkar dengan takwil. Dan ini ada 2. Yang pertama, ada takwil yang memiliki atau diperbolehkan. Musawwik, lahu musawwik. Punya pembolehan di dalam lugah Arabiyah. Dalam bahasa Arab, ya, memang bisa di takwil kepada makna itu. Maka ini tidaklah la yujibul kufur. Tidaklah mengharuskan atau mewajibkan orang itu menjadi kufur. Karena memang secara bahasa Arab ada satu kalimat memiliki makna yang banyak. Makna yang banyak. Yang kedua, ada yang takwil tapi tidak ada musawwidnya, tidak ada pembolehannya. Dalam lugah Arabia, dalam bahasa Arab tidak memiliki makna dengan makna yang disebutkan. Maka ini hukumnya kufur kafir. Seperti dalam ayat Allah mengatakan tajri bi ayunina, perahunya Nabi Nuh itu berlayar, berlabuh bi ayunina. Nah, ayun dengan dari mata kami. Maka mereka mengartikan, memaknai ayun mata dengan bimakna ardina, di aradina, di tempat-tempat kita. Maka ini tidak ada musawwik, tidak ada makna iyad bimakna ard, bimakna bumi atau tanah. Maka ini kufur. Demikian juga Allah menyatakan bal yadahu mabsuutatani, kedua tangan Allah terbentang. Lalu ditakwil makna ayat kedua tangan Allah terbentang itu makna ayat mana tangan langit dan bumi. Nah, ini juga kufur karena enggak ada makna dalam bahasa Arab dimaknai tangan itu dengan langit dan bumi. Naam. Beda kalau iyad. Iyad kemudian dimaknai kepada nikmah atau kuwah. Iyad ditakwil kepada makna nikmah atau kuwah, maka ini tidaklah dikafirkan. Karena ada musawwid dalam lugah. Karena dalam bahasa Arab makna iyad tangan itu terkadang dimutlakkan dengan makna nikmat atau kuwah, sehingga tidak dikafirkan orang yang mentakwil makna ayat kepada makna nikmat atau kuwah, kekuatan. Tapi kalau dia memaknai ayat itu nam dengan ardi, dengan bumi, dengan langit, maka ini kufur karena enggak ada musawwir. 6. Jadi pengantar. Dan Syaikhul Utsaimin memberikan pengantar dalam syarah beliau Al-Qaul Mufid sebelum masuk ke dalam pembahasan asma sifat. Man jahada syai'an min asma sifat, supaya kita ada gambaran tentang nama dan sifat. Dan ini ada faedah sendiri. Ya. Beliau menulis kitab Al-Qawaid Al-Mutlaq. Di situ beliau menerangkan tentang kaidah-kaidah dalam asma sifat. Kaidah asma 7, ada kaidah sifat 7 juga. Ada sendiri kaidah asma sifat. Ada 4 beliau sebutkan. Kalau kita memahami kaidah tersebut, 6, itu kita bisa membantah orang-orang yang menyimpang di dalam asma dan sifatnya Allah. Kita bisa bantah. Maka penting perkara ini untuk kita mengetahui nama dan sifat Allah. Semakin kita memahami nama dan sifat serta makna-maknanya, itu akan menguatkan, mengokohkan keimanan dan tauhid seorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan menerima sepenuh penerimaan tentang asma sifat, tidak menolak sedikit pun dari nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Qul huwa rabbi La ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa ilaihi matab. Katakanlah wahai Muhammad, huwa rabbi, dialah Rabbku Allah. La ilaha illa hu, tidak ada sesembahan yang berhak untuk diibadahi, untuk disembah kecuali dia, yaitu Allah Azza wa Jal. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi matab. Kepadanya aku bertawakal. Wa ilaihi matab, dan kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala, matab, bertaubat. Disebutkan oleh Syekh Abdurrahman bin Hasan bahwasanya sebab turunnya ayat ini, itu maklum, disebutkan dalam kitab-kitab tafsir dan yang lain, bahwasanya musyrikin Quraisy, musyrikin dari kalangan Quraisy, mereka menolak nama Ar-Rahman inadan, menolak dengan penentangan terhadap nama Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman. Disebutkan di antara sebab turunnya ayat ini ketika perjanjian Hudaybiyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada Ali untuk menulis bismillahirrahmanirrahim mereka orang-orang Quraisy tidak menerima. Saya tidak kenal Ar-Rahman. Kami tidak mengenal Ar-Rahman. Siapa itu Ar-Rahman? Ya, mereka kenal Allah. Bismillah. Amma Bismillahirrahman. Ar-Rahman. Kami mengetahui. Kecuali Rahman. Ia mengaku Nabi. Ya Mama. Musaylim al-Kadzab. Sehingga mereka menolak untuk menulis Bismillahirrahmanirrahim. Tidak kami kenal. Demikian juga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika di Makkah salat, beliau dalam sujudnya mengatakan Ya Allah Ya Rahman. Maka mereka pun orang Quraisy mendengar mengingkari. Gimana orang ini? Mereka mengatakan menyembah ilah yang satu, tetapi dia berdoa kepada ilah yang lain, Ar-Rahman. Berdoa kepada Allah dan juga berdoa kepada Rahman, padahal dia mengajak kepada berdoa, beribadah kepada ilah yang satu. Sehingga mereka pun mengingkari. Hanya turun ayat. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Qul Allah wa Rahman ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Katakanlah Udaullah. Kalian berdoa kepada Allah Awidur Rahman, atau kalian berdoa kepada Rahman ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Apapun yang kalian seru kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama, falahu al-asmaul husna, maka Allah memiliki nama-nama yang husna, nama-nama yang baik. Ini dalil dalam Al-Qur'an menyebutkan Allah memiliki nama asmaul husna, nama-nama yang baik. Ini kan juga sifat. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an walillahi al-mathalul a'la. Allah memiliki mathal, sifat yang tinggi. Allah memiliki sifat yang tinggi dan nama yang baik. Maka disebutkan asmaul husna wa sifatul ulia. Nama yang baik dan sifat yang tinggi. Ar-Rahman ismuhu wa sifatuhu dalla ala hadha al-ism. Dalla hadha al-ism ala anna ar-rahma wasfuhu subhanahu wa ta'ala wa hiya min sifat kamal. Ar-Rahman itu adalah nama dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nama yang termasuk mukhtasun billah. Nama yang khusus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Karena nama Allah itu ada nama yang khusus hanya bagi Allah. Nama itu tidak boleh seseorang menamakan dirinya dengan nama tersebut. Dan ada nama Allah yang hamba-hambanya manusia boleh memberi nama dirinya dengan nama Allah itu. Kalau Rahman, ini nama khusus bagi Allah. Tidak boleh seseorang manusia menamakan dirinya Rahman. Beda dengan Rahim. Boleh seorang menamakan dirinya Rahim. Namanya, nama saya Rahim, boleh. Tapi kalau nama saya Rahman, enggak boleh. Karena ini nama khusus. Nah, perlu kita ketahui juga ini. Sehingga kita tidak terjatuh dalam perkara-perkara yang dilarang. Memberi nama pada diri atau pada anak ternyata itu nama yang dilarang oleh Allah. Untuk kita beri nama dengan nama tersebut, karena itu nama khusus bagi Allah. Seperti Al-Khaliq, enggak boleh mengatakan seorang namanya Al-Khaliq, Ar-Rabb, Al-Mudabbir. Ar-Rahman adalah nama dari Allah, namanya dan sifatnya. Ar-Rahman, Dzur-Rahmah Al-Wasiyah maknanya. Allah memiliki rahmat yang sangat luas. Maka menunjukkan dari nama ini An-Rahmah bahwasanya rahmah wasfuhu subhana adalah sifatnya Allah subhanahu wa ta'ala, dan rahmah itu termasuk sifat yang sempurna bagi Allah. Fa'idha kanal musyikun jahadu isman min asma'ihi ta'ala wa huwa min al-asma' allati dallat ala kamali subhanahu wa bihamdihi fajahadu fajuhudu ma'na hadha al-ism wa nahwihi min al-asma' yakunu kadhalik. Kata beliau, kalau musyrikin mereka menolak nama dari nama-namanya Allah subhanahu wa ta'ala, wa huwa min asma' allati dallat ala kamali subhanahu wa bihamdihi, di mana nama-nama itu menunjukkan atas kesempurnaannya Allah dan pujiannya Allah subhanahu wa ta'ala, fa juhudu makna hadzal ism, dan menolak makna dari nama-nama ini, dari nama ini dan yang semisalnya dari nama-nama Allah. Naam. Yakunu kadzalik. Demikian juga musyrikin mereka menolak nama dari nama Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal nama-nama Allah itu menunjukkan kepada kesempurnaan subhanahu wa ta'ala dan pujian baginya. Maka menolak makna nama-nama ini dan semisalnya sama berarti kaum musyrikin. Sama berarti kaum musyrikin. Karena musyrikin menolak nama dan nama Allah dan sifat dan sifat Allah, maka menolak makna, menolak nama dan makna dari nama-nama Allah sama dengan mereka kaum musyrikin. Naam. Kemudian di dalam ayat yang disebutkan oleh Syekh, Qul huwa Rabbi la ilaha illahu, tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. La ilaha, tidak ada sesembahan. Di sini disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, ada yang mahdzuf. Ditakdirkan di sini la ilaha haqqun, harus ditetapkan la ilaha haqqun, tidak ada ilah yang berhak diibadai kecuali dia Allah. Nanti kalau tidak disebutkan haqqun, tidak ada, berarti nanti menafikan semua sesembahan, menolak semua sesembahan sampai Allah pun ditolak. La ilaha, tidak ada sesembahan kecuali Allah. Kemudian menetapkan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi la ilaha illa haqqun, tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya sesembahan-sesembahan yang lain itu batil. Yang berhak hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun sembahan yang lain batil, berarti sembahan yang disembah oleh orang-orang musyrikin, menyembah pohon, menyembah nabi, menyembah malaikat itu sembahan yang batil. Maka mesti kita menetapkan hak. Tidak ada sesembahan yang hak diibadahi kecuali Allah. Bukan mananya tidak ada ilah kecuali Allah. Tidak ada sesembahan kecuali Allah. Nanti semua yang disembah oleh manusia Allah berarti. Maka harus ditakdirkan dengan mana hak, sehingga seluruh keluar sembahan-sembahan selain Allah semuanya batil. Allah menyatakan dalam Al-Quran, "Dzalika biannallaha huwal haq wa anna ma yad'una min dunihi al-batil." Demikianlah bahwasanya Allah dialah al-haq, sembahan yang berhak. Wa annama yad'una min dunihi al-batil, dan adapun yang diibadahi selain Allah itu batil. Allah menyatakan dalam Al-Quran, menetapkan bahwa dialah saja Allah yang hak, yang berhak untuk diibadahi, dan selainnya adalah batil. Alaihi tawakkaltu, kepadanya aku bertawakal. Aku berserah diri kepada Allah, bertawakal kepada Allah. Nah, menyerahkan segala urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tawakal. Wa ilaihi matab, dan kepada Allah Subhanahu wa taala matab, bertaubat. Karena Allah Subhanahu wa taala menerima taubat. Al-matab di sini artinya taubah. Nah, wa ilaihi taubati, dan kepadanya aku bertaubat, kepada Allah Subhanahu wa taala kita bertaubat. At-taubah maknanya adalah ar-ruju' ila Allah taala min al-ma'siyah ila at-tha'ah. Kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, taubat itu maknanya adalah rujuk kembali kepada Allah dari kemaksiatan kepada ketaatan. Itu adalah taubat. Artinya meninggalkan kemaksiatan itu, kemaksiatan, dosa-dosa yang kita lakukan kepada ketaatan. Ketaatan kepada Allah itu adalah taubat. Taubat yang sahih, meninggalkan maksiat kemudian menuju ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Walaha syurutun, dan taubat itu ada syaratnya. Sebutkan beliau khamsah, ada lima syarat taubat. Taubat an-nasuha, taubat yang sebenar-benarnya taubat kepada Allah. Apa di antaranya disebutkan oleh Al-Syekh? Al-ikhlas lillahi ta'ala. Ikhlas lillahi ta'ala. Artinya, ikhlas seorang itu bertaubat karena Allah, ingin kembali kepada Allah, takut kepada Allah Azza wa Jal, ingin diampuni dosa-dosanya. Ini ikhlas, bukan yang mendorong seseorang itu bertaubat karena seseorang, karena takut kepada seseorang, atau karena ingin mendapatkan dunia lalu dia bertobat, bukan karena Allah. Maka disyaratkan syarat pertama ikhlas, seorang itu murni taubatnya karena Allah, bukan karena dorongan seseorang, bukan karena menjaga perasaan seseorang, bukan karena segan kepada seseorang bukan pula karena ingin mendapatkan dunia, lalu dia bertobat. Dia meninggalkannya ini supaya dapat dunia. Berhenti minum dengan keras supaya dia diterima kerja. Bukan karena ikhlas pada Allah Subhanahu wa taala, tapi karena dunia. Ini sudah menyelisih syarat-syarat taubat. Bukan karena Allah dia bertobat. Yang kedua kata beliau, antakuna fi waqt qubulit taubah. Hendaknya taubat itu masih pada waktu-waktu di mana taubat itu diterima oleh Allah. Karena ada waktu ketika seseorang bertaubat enggak diterima lagi taubatnya orang tersebut. Ada dua waktu yang disebutkan Rasulullah SAW tidak diterima taubatnya seseorang ketika bertaubat di waktu itu. Waktu gharghah, waktu yang pertama adalah ketika nafas sudah tenggorokan. Rasulullah SAW menyatakan, "Inna Allah yaqbalu at-taubah ma lam yagharghah." Allah itu menerima taubat selama belum yagharghah, belum nafas di tenggorokan, sudah mati. Sudah kayak ngorok-ngorok mati, bertaubat. Saya bertaubat kepada Allah, taubat dari mendzalimi orang, mencuri, mendzalimi orang, membunuh, dan yang lainnya. Bertaubat sudah, nafas di kerongkongan sih, sudah mati. Nda hudurul maut, ihtidhar, inna al-ihtidhar, sudah menunggu kematian. Nah, maka ini enggak diterima taubat. Yang kedua, ketika matahari sudah terbit di sebelah barat, enggak diterima lagi taubatnya, sudah enggak diterima taubat. Dua waktu ini Allah tidak menerima taubat. Saya bermanfaat keimanan. Nyatakan saya beriman. Di saat matahari sudah terbit di sebelah barat, baru mengatakan saya beriman kepada Allah. Sebagaimana juga Fir'aun ketika tenggelam, dia kan bertobat di situ dan dia menyatakan amantu billadzi amanat bihi banu Israel, aku beriman kepada amantu billadzi amanat bihi banu Israel, beriman kepada Bani Israel yang beriman, Bani Israel kepadanya, beriman kepada Allah. Sudah tenggelam, enggak diterima lagi itu taubatnya Allah Subhanahu wa taala. Ketika tenggelam sudah mau mati baru menyatakan beriman kepada Allah, Allah tidak menerima taubatnya. As-salih yang ketiga, an-nadam ala ma madha min fi'lihi. وذلك بأن يشعر بالتحسر على ما سبق ويتمنى أنه لم يكن. Penyesal, ada penyesalan, menyesal. Ma mada min fi'li, apa yang telah lewat dari perbuatannya. Dia menyesali secara taubat, menyesal. Dulu suka minum-minum khamar, mabuk-mabukan, sesali, menyesal dari perbuatan kemaksiatannya, berzina, orang muda masih bangga-bangga sudah menyatakan taubat, tapi berbangga-bangga mencitrakan kemaksiatannya pada orang. Dulu saya peminum, dulu saya sering zina mana-mana. Nah, ini nggak ada penyesalan dia bagi kemaksiatan yang dilakukan. Maka tidak memenuhi syarat taubat. Orang taubat itu dia mengubur kemaksiatannya. Dia mengubur dalam-dalam kejahatan-kejahatan yang dia lakukan di masa lalu. Dan ungkit-ungkit lagi bahkan bangga mencitrakan. Bertaubat dari kebidahan. Dari zubia. Dulu saya di sufi misalnya banyak kesirikan-kesirikan. Masih bangga diceritakan. Ada sudah menyatakan bertobat dan setuju kembali kepada Ahlus Sunnah. Masih bangga-banggakan. Nah, kelompok-kelompoknya di masa lalu yang itu sesat. Justru seorang itu menyesat. Nah, dan tidak lagi mengikut, apalagi membangga-banggakan kesalahan-kesalahan yang lama, yang lalu. Wa dzalika man yushir bit tahassur. Orang itu menyesali, sedih dengan kemaksiatan yang dia lakukan. Dan berangan-angan seandainya dia tidak melakukan perbuatan tersebut. Alangkah baiknya kalau sekiranya saya tidak melakukan perbuatan itu. Nah, itu menunjukkan penyesalan. Yang keempat, al-iqla' anidzab, yaitu iqla' melepaskan dirinya dari dosa tersebut. Walahada, atas dasar ini, faidha kanat taubatu min mazalim al-khalqi, fala budda min radil mazalim ila ahliha, aw sihlalahum minha. Kalau sekiranya taubat itu berkaitan dengan kedoliman kepada makhluk, kepada kedoliman kepada manusia, maka dia harus mengembalikan kezaliman itu. Kalau engkau mengambil harta orang, mencuri misalnya, kembalikan hartanya. Tentang taubat dari mencuri. Kembalikan barang orang yang kamu ambil. Mencuri barangnya, mengambil barangnya orang. Kemudian dia mengatakan taubat kepada Allah, tapi barangnya masih dipakai. Motor orang, sepeda orang yang dia curi masih dipakai. Lalu dia mengatakan dirinya saya bertaubat. Tidak lagi mencuri. Tapi sepeda orang masih dipakai. Ini menyisihi taubatnya. Kembalikan. Hak-haknya orang dikembalikan. Oleh sihlal dan atau minta kehalalan. Minta kehalalan dari keboliman, kejahatan yang kamu lakukan kepada orang. Tidak dihalalkan. Kemudian yang kelima disebutkan saya al-azm ala adamil audah, berazam untuk tidak kembali melakukan dosa maksiat tersebut. Ada lima disebutkan shalatul tamin. Nah. Khanifidin rahimani rahimahumullah. Kita cukupkan sampai sini dulu. Sampai ayat Qul rabbi la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa ilaihi matab. Ini ada beberapa hadis yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Wahab dan Allah Ta'ala. Surat kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Naktabi betul qadar. Subhanakallah muhammadik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.